Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bunyat hadhihi syariah as-samiyah ala samah wal yusr. Kita baca syarah dari hadis ma balu aqwamin qalu kada wa kada walakinni usalli wa anam وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Masih ingat hadisnya bahwa Rasulullah SAW mendengar ada tiga orang yang karena ingin beribadah kemudian berkata, saya tidak mau nikah, semua ibadah terus, enggak mau disibukkan dengan istri dan anak. Ada lagi yang berkata, aku akan sholat malam terus menerus, enggak akan tidur. Yang satu lagi berkata, aku akan puasa terus menerus, tidak akan berbuka, maksudnya tidak akan sehari pun tidak puasa, akan puasa terus sepanjang hidup. Namanya puasa dahar. Maka tiga-tiganya ditegur oleh Nabi SAW, dipanggil, dan kemudian Nabi berkata, ma balu aqwamin, ada apa dengan kaum-kaum yang berkata begini dan begitu? Sesungguhnya aku, kata Nabi, atqakum lillah, aku ini yang paling takwa di tengah kalian. Tetapi aku sholat malam dan aku kadang tidur. Aku berpuasa dan kadang tidak berpuasa. Wa tazawwajun nisa, dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini berarti bukan golonganku. Maka disebutkan dalam syarahnya, buniyat hadhihi syariah as-samiyah ala samah wal yusr. Dibangun agama ini, syariat yang mulia ini, samiyah artinya syariat yang mulia atau syariat yang tinggi. Dari kata apa samiyah? Dari kata sumu. As-sumu. Dari kata apa lagi? Insyaallah kalian ingat. As-sama. Apa sama? Lanjut. Limada summiya as-sama'u sama'an? Mengapa langit dinamakan langit? Mengapa langit dikatakan sama? Karena dia sumu, di atas. Karena dia tinggi, di atas. Sehingga beberapa ayat menyebutkan sama, ternyata maknanya bukan langit tetapi ketinggian. A'amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apa maknanya? A'amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman? Apakah kalian tidak takut dengan yang di langit sana? Allah di langit atau di atas langit? Fi itu kan di dalam. Kalau ala di atasnya. Tayyib. Apakah Allah di dalam langit atau di atas langit? Di atas langit. Di atas langit ada langit lagi, di atas langit ada langit lagi, di atas langit ada langit lagi, sampai langit yang ketujuh, kemudian di sana ada arus yang lebih besar dari langit, sangat besarnya, gak bisa dibandingkan. Kemudian di atasnya lagi kursi, bukan kursi seperti yang kalian kenal ya, maudhu' qadam, tempat pijaknya Allah SWT. Maka Allah maha tinggi di atas seluruhnya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ikhwanuddin a'azakumullah, berarti makna sama tadi bukan langit dong. Masa Allah di dalam langit? A'amintum man fis sama', maknanya sumu. Apakah kalian tidak takut dengan Allah yang di ketinggiannya? Apa makna fis sama'? Di ketinggiannya. Fis sumu'i fis sama'i, sama dan sumu, sama maknanya. Taib. Kemudian muncullah kalimat sami. Apa artinya Sami? Yang tinggi. Ada anak santri yang namanya Sami? Tidak ada. Biasanya ada anak yang dinamakan oleh orang tuanya Sami. Ini yang mulia, yang tinggi. Maka ini sifat bagi syariah, asy-syari'ah as-samiyah. Kembali kepada kita. Buniyat hadhihi asy-syari'ah as-samiyah 'ala as-samahi wal yusri, bahwa syariat yang mulia ini, syariat yang tinggi ini dibangun di atas samah wal yusr. Samah itu maknanya penuh toleran. Wal yusr maknanya adalah mudah. Agama dibangun di atas kemudahan dan di atas toleransi. Apa itu maknanya toleransi? Banyak memaklumi. Kalau tidak bisa berdiri, ya silahkan sholatnya sambil duduk. Itu namanya samah. Baik. Wa irdha'un nufusi bit tayyibatil hayah wa maladdihal mubaha. Dan agama ini juga dibangun di atas irdha'un nufus bit tayyibatil hayah, yakni mencocoki keridhaan jiwa manusia terhadap kehidupan-kehidupan dan kelezatan-kelezatan hidup yang halal. Apa kelezatan hidup? Dunia. Ini kita bicara dunia dulu. Hah? Apa? Maladzat yang kamu anggap lezat di dunia apa saja? Hah? Wah, makan yang enak-enak. Apa lagi? Tamasya, lihat pemandangan yang indah. Apa lagi? Satu lagi. Nah, nikah. Apa itu? Kenapa? Termasuk menikah dan seterusnya. Ini barakallahu fikum namanya syahawat. Apa dalilnya? Kalau Allah telah menjadikan manusia memang memiliki syahwat. Cahit? Gak ada yang berkecap lidahnya. Zuyyina linnasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banin. Apa lagi? Wal qanatirul muqantarati minad dahabi wal fiddah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya. Allah memang sudah indahkan untuk kalian. Zuyyina linnasi hubbu syahawat minan nisa wal banin. Allah telah menjadikan kesenangan syahwat manusia kepada lawan jenisnya, wanita pada laki-laki, laki-laki pada wanita, mesti ada syahwat, itu yang normal. Juga senang pada anak-anak, juga senang pada harta, emas, perak, kendaraan, kuda, segala macam, kebun-kebun, apa lagi? Pertanian, peternakan, binatang ternak. Wah, itu semua disukai oleh syahwat manusia. Nah, agama kita ini, walhamdulillah, agama yang mulia, mengakui hajat masyarakat manusia kepada ini. Sehingga bukan dilarang, tetapi diatur. Kalau mau melampiaskan syahwatnya kepada lawan jenis, ya nikah. Dengan syarat-syaratnya, dengan ijab kabulnya, dengan maharnya, dengan dua saksi, dengan wali. Demikian pula, mau makan yang lezat silakan, tapi jangan yang haram, cari yang halal. Minuman-minuman yang nikmat banyak, alhamdulillah, tapi jangan yang haram, jangan yang memabukkan. Demikian pula, semua kenikmatan-kenikmatan dunia diatur oleh Allah, bukan dilarang. Sehingga agama ini masya Allah sesuai dengan kondisi manusia, sesuai dengan keadaan manusia. Wa kariha lil anati wasyiddah, maka agama ini tidak menyukai seseorang memberat-beratkan diri, menyusahkan diri, menyiksa diri. Al-anat maknanya kesusahan, wasyiddah keberatan, wal masyaqqah kesulitan, al-nafas tidak diajarkan. Berbeda dengan ajaran-ajaran Nasrani, mereka punya ajaran yang namanya rahbaniyah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan rahbaniyah yang mereka ada-adakan secara bid'ah, kami tidak pernah mewajibkan, kata Allah. Kami tidak pernah menyuruh mereka. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah ada tiga dalam bentuk mengembara. Siaha. Mereka tidak kerja, tidak menikah, tidak sibuk dengan dunia apapun, hanya berjalan dari satu tempat ke tempat lain, makan apa yang didapat, apa yang ditemukan, apa yang bisa diambil, apa yang bisa dimakan. Kalau cuma daun, ya daun yang dimakan. Pernah mendengar ada kaum sufi yang bawa tongkat begini di pundaknya, di sininya ada buntelan. Hah? Pernah lihat? Hah? Begini. Ini pakai topi caping di atasnya. Pernah lihat? Itu rohbaniyah. Di Islam enggak ada. Di Islam enggak ada. Yang kedua, ada menikah. Tidak mau menikah. Itu juga sama, rohbaniyah. Di Nasrani ada. Mereka disebut dengan biarawan dan biarawati. Kenapa disebut biarawan biarawati? Karena terus dibiara. Terus dibiaranya di tempat sucinya, kata mereka. Yang perempuan tidak menikah, yang laki-laki tidak menikah. Maka ini barakallahu fikum syiddah wal anat wasyaqi. Ini kesusahan, ini keberatan, dan itu adalah penyiksaan. Jelas disebutkan bahwa laki-laki berhajat pada perempuan, perempuan berhajat pada laki-laki, itu fitrah. Yang Allah katakan zuyyina linnas hubbus syahawat. Maka tidak mungkin diputus begitu. Imma dia tersiksa, wa imma kadzab. Bisa jadi mereka tersiksa karena pasti akan membutuhkan. Tetapi yang sering kali yang kedua, yaitu mereka berkhianat. Kami biarawan yang tidak akan menikah, tidak boleh menyentuh lawan jenis, kata biarawatinya juga sama. Kami wanita-wanita yang suci, enggak disentuh oleh laki-laki manapun. Ternyata kadibun wal kadibat, kadzabun wa kadzabat. Dusta, mereka berzina sesama biarawan dan biarawati. Dan itu yang sering terjadi. Sehingga di biara-biara tersebut banyak kuburan bayi. Lahir dikubur, lahir dikubur. Ini khunidin a'azakullah. Kenapa? Karena menyelisih fitrah. Maka Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Rahbaniyah yang ketiga, tidak mau makan daging. Jadi kalau sudah sampai tingkat biara, biarawan, biarawati, maka tidak boleh makan makhluk hidup. Tidak boleh makan daging. Kenapa? Kalau makan daging nanti syahwatnya naik, katanya. Alhamdulillah, tiga-tiganya dibantah. Yang pertama dibantah dengan siyahatu ummati al-jihad, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwa siyahahnya umatku adalah jihad. Tidak perlu mengembara pakai cara-cara sufi, cara-cara Nasrani. Yang kedua dibantah juga, itu ada menikah. Nabi menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, yaitu nikah, maka dia bukan golonganku. dibantah juga. Yang ketiga disebutkan dalam kitab Al-Iqtisam oleh Imam Syatibi, ada seorang sahabat yang tidak mau makan daging. Ditanya, apa betul engkau tidak mau makan daging? Ya Rasulullah, inni lau akaltul lahma antashiru ilan nisa. Ya Rasulullah, aku kalau makan daging syahwatku selalu ke perempuan. Apa jawaban Nabi? Qulil laham wa sum. Makan daging dan puasa. Jangan menghalangi diri dari sesuatu yang halal. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan atasmu? Makan. Kalau khawatir antasyri ilan nisa, puasa. Bukannya daging. Sahurnya daging. Siangnya puasa. Sehingga syahwat bisa tertekan. Syahwat bisa turun dengan puasa. Bukan dengan rohbaniyah. Tidak diajarkan rohbaniyah di dalam Islam. Qala walida fa inna nafaran min ashabin Nabi SAW hamalahum hubbal khair. Oleh karena itulah ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang mereka terdorong karena kecintaannya pada kebaikan, warghbah fihi, karena menginginkan sesuatu yang lebih baik, lebih baik. Ayadhabu, mereka pergi untuk bertanya tentang amalan-amalan Nabi. Pergi ke rumah istri-istri Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW kalau di rumahnya? Datang ke istri yang satunya, bagaimana Nabi ibadahnya di rumahnya? Setelah diceritakan, ka'annahum taqalluha, maka mereka menganggap ibadah mereka enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Yani yas'alu an amalin Nabi fis sirri, bertanya bagaimana amalan Nabi dalam kesendiriannya. Alladhi la tuttala' alaihi ghairu azwajih, alladhi la yattali' alaihi ghairu azwajih, yang tidak mungkin bisa melihatnya kecuali istri-istrinya. Ternyata salat malamnya membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, dilanjutkan dengan surat Ali Imran. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan surat An-Nisa. Satu rokaat. Gimana kira-kira? Maka para sahabat, kita gak ada apa-apanya. Maka karena cintanya mereka pada amal khair, mereka berkata, aku akan puasa terus-menerus. Yang satu berkata, aku akan sholat malam, gak akan tidur. Yang satu lagi berkata, aku akan ibadah terus dan gak akan menikah. Falamma alamnahum bihistaqalluhu, ketika diberitakan oleh para istri-istrinya, istri-istri Nabi, istaqalluh, mereka merasa diri mereka sedikit sekali ibadahnya. Wadhalika min nasyatihim alal khair, dan ini karena semangat mereka atas kebaikan. Wajaddihim fi, dan karena kesungguh-sungguhan mereka padanya. Faqalu wa aina nahnu min rasulillah, di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bagaimana dengan Rasulullah? Apa bandingnya dengan kita? Ini apa bandingnya kita dengan Rasulullah? Padahal Rasulullah SAW telah dijamin dengan ampunan apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Fi dhannihim, dalam prasangka mereka, kalau sudah diampuni di masa lalu dan masa mendatang, berarti ibadahnya enggak usah banyak-banyak banget. Tetapi lihatlah, walaupun sudah dijamin, tapi beliau ibadahnya sungguh-sungguh dan sangat banyak. Fa'awwala ba'aduhum ala tarkin nisa, maka yang satu berkata dengan tekad, awwala yu'awwil, maknanya bertekad untuk tidak lagi mau menikahi siapapun. Yufarrigh lil ibadah, ingin mengosongkan hidupnya hanya untuk ibadah. Ini jenis rohbaniyah. Wa awwala ba'dhum 'ala tarki aklil lahm, dan yang satu lagi bertekad untuk tidak makan daging. Zahadatan fi maladil hayah, katanya dalam rangka zuhud, dalam rangka tidak mau bernikmat-nikmat dengan apa yang merupakan kenikmatan dunia, atau dengan alasan khawatir syahwatnya naik. Wa sammama ba'duhum ala annahu sayaqumul lail kullah. Yang ketiga bertekad untuk bangun malam semalam suntuk, enggak akan tidur. Tahajjudan wa ibadatan, dengan tahajud ibadah dan terus menerus. Fabalagat maqalatuhum man huwa a'zamahum taqwa. Maka sampailah berita mereka ini kepada orang yang paling tinggi ketakwaannya, yaitu Rasulullah SAW. Wa ashadduhum khasyatan, yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah. Wa arafa minhum bil ahwali syara' wasyara'i', yang paling tahu tentang keadaan dan syariat-syariat. Maka khutban nas, maka Nabi pun berkhutbah di hadapan manusia. Wa hamidallah wa athna alaih, memuji Allah dan menyanjungnya. Wa ja'alal wa'dul irsyadi 'amman, dan Nabi jadikan nasihatnya umum, bukan hanya kepada tiga orang saja, tetapi untuk seluruh para sahabat. Aku dengar ada yang berkata aku enggak akan menikah. Aku mendengar ada orang yang katanya tidak akan berbuka di siang hari, akan terus-menerus puasa sepanjang hidup. Aku dengar ada yang ingin ibadah semalam suntuk dan tidak akan tidur setiap malam. Aku dengar ada yang tidak mau makan daging. Ma balu aqwamin, ada apa dengan kaum-kaum itu? Aku adalah yang paling takwa di tengah-tengah kalian. Aku adalah yang paling takut kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan kadang tidak puasa. Aku sholat malam dan kadang aku tidur. Dan aku mengawini para wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Fa akhbarahum annahu yu'ti kulladhi haqqin haqqahu. Maka Nabi mengkhabarkan agar masing-masing memberikan hak-haknya kepada yang berhak. Memberikan masing-masing hak kepada yang berhak. Fayabudullah ta'ala, maka beribadalah kepada Allah dan mengesakan Allah, karena itu hak Allah. Yatanawal maladal hayatil mubaha, juga dia perlu makan, perlu minum, perlu sehat, perlu vitamin. Maka tunaikan hak itu untuk dirimu. Jangan kau siksa dirimu. Silahkan memakan apa yang kamu anggap lezat, kamu anggap suka dan seterusnya. Demikian pula, termasuk hajatmu adalah tidur, istirahat. Sebagaimana Nabi juga tidur dan Nabi juga salat malam. Kadang-kadang salat malam, kadang-kadang tidur. Wa yusumu wa yuftir, berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa. Wa yatazawwajun nisa, dan Nabi mengawini para wanita. Maka itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi untuk berpuasa kadang-kadang dan tidak berpuasa kadang-kadang. Sunnah Nabi salat malam kadang-kadang dan tidur kadang-kadang. Sunnah Nabi tidak semalam suntuk puas salatnya, tetapi dibagi tidur dan salat. Termasuk sunnah Nabi untuk memakan daging. Nabi SAW dalam riwayat yang sahih memegang paha kambing sedang memakannya sambil berkata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, akulah sayyidnya seluruh anak Adam nanti yaumul qiyamah, dan ini bukan kesombongan tapi berita hak. Ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah wala fakhr, diriwayatkan sambil memegang paha kambing yang disukai oleh Rasulullah SAW. Baik, ketika Rasulullah SAW kurban menyembeli sekian ekor unta dan pernah sekian ekor gibas, dan disunahkan mencicip semuanya, ambil sedikit dari yang ini, ambil sedikit dari yang itu, ambil sedikit dari yang ini, sehingga dia tahu rasa kambing yang dia jadikan sebagai korbannya. Dimakan. Bukan, oh saya gak akan makan daging, nanti saya begini, saya gak mau yang nikmat-nikmat, saya ingin sengsara. Tidak ada ajaran Islam menyengsarakan diri, tidak ada. Yang ada adalah ajaran sufi dan ajaran Nasrani yang dijuluki dengan Rahbaniyah. Maka Nabi berkata di akhirnya, kalimat yang mengancam, "Faman raghiba an sunnati as-samiyati falaysa min atba'i wa inma salaka sabilal mubtadi'in." Berarti siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, siapa yang tidak suka dengan sunnah Rasul, tidak suka dengan syariatnya yang mulia, berarti bukan pengikut Rasul. Laisa min atba'i, berarti bukan pengikut Rasul. Wa innama salaka sabilal mubtadi'in, berarti dia menjalani jalannya ahlul bid'ah, jalannya ahlul bid'ah dari kalangan sufiyah, yang sufiyah mengambil ajarannya dari Nasraniyah, Nasraniyahnya mengambil dari dari tokoh-tokoh mereka yang sesat, yang menyimpang. Karena di antara Nasrani ada yang tidak seperti itu. Nasrani ketika ditindas oleh Yahudi, dibantai, dibunuh, maka mereka pecah menjadi tiga. Yang tetap tegas dengan kebenaran, mereka dibantai, mati. Itu golongan pertama yang paling mulia. Golongan kedua berkata kepada mereka, jangan bantai kami, biarkan kami pergi kemanapun kami berjalan, kemanapun kakiku melangkah, sampai aku mati dalam ibadah pada Allah. Maka mereka lah yang siahah, siahah mengembara, tidak mengganggu kekuasaan Yahudi. Yang ketiga berkata, siapkan tempat untukku di menara-menara untuk kami. Silakan, kamu anggap penjara, boleh. Yang penting tempatkan aku di tempat tertentu. Aku gak akan berbicara apapun, gak akan keluar kemanapun, gak akan berbuat apapun. Aku akan ibadah terus sampai mati. Maka dibikinlah biara-biara. Hah? Pada lihat yang kayak gini. Di sana mereka duduk terus di menara-menara ini, ibadah terus sampai mati. Enggak ada ingkar munkar, enggak ada dagang, enggak ada cari uang, enggak ada urusan dunia sama sekali. Ini barakallahu fikum yang disebut dengan rahbaniyah. Maka itulah asal muasalnya mengapa kaum sufi menjalani jalan-jalan bid'ah muhdatsah yang disebut siyahah. Dilatih dulu dari 3 hari. Udah bisa seminggu. Kalau sudah bisa sebulan. Kalau sudah bisa terus keliling siyahah. Sebagaimana rohbaniyahnya Nasrani. Ditinggalkan istrinya, ditinggalkan pekerjaannya, ditinggalkan tokonya, ditinggalkan semua urusan dunia untuk ibadah terus menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Asakurka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.